bagi orang yang membaca kisah perjalanan para nabi dan rasul akan nampak dan jelas hal itu. Nabi Nuh alaihi salam dalam masa yang amat sangat-sangat panjang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali menentang dakwah beliau istrinya dan juga putranya, diikutsertakan dengan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kekufurannya kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Nuh mengeluh di hadapan Allah, ternyata saya menyerukan mereka lailan wa nahara, siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tiada yang mau mendengarkan kecuali sedikit, kata Nabi Nuh alaihi salam. Allah menulis surat Nuh bercerita tentang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang telah berjalan di atas satu jalan ini penuh dengan duri dan cobaan di dalam menghadapi atau berjalan di atas satu jalan tersebut, disusul dengan nabi yang keberikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam contohnya, yang pertama kali menghadam dakwahnya adalah bapak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah ciptakan sang raja untuk menghadang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimanakah seorang nabi yang berjalan di satu jalan ini ternyata penuh ujian dan cobaan. Nabi Lut alaihi salam yang pertama kali menentang adalah istrinya sendiri yang memberitahukan tentang adanya lelaki di rumahnya, padahal itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang. Perbuatan keji kaumnya Nabi Lut alaihi salam yaitu liwat homosek, laki-laki mendatangi laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga nabi dan rasul setelahnya, Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang tidak mengenal penghadangan Fir'aun terhadap gerakan dakwah Nabi Musa alaihi salam, ancaman Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam, perlakuan zalim Fir'aun terhadap orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam amat sangat-sangat nampak dan jelas dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul berjalan di atas satu jalan ini. Namun jalan memang panjang dan juga lurus, tetapi penuh dengan duri-duri cobaan. Siapa yang tidak pernah mengenal perjalanan hidup dakwah rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ujian silih berganti menerpa, bahkan tidak hanya mengenai beliau, mereka-mereka yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak luput dengan ujian dan cobaan. Padahal mereka berjalan di atas jalan yang satu. Siapa yang tidak mengenal keluarga Ammar bin Yasir? Siapa yang tidak mengenal tentang kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika mengikrarkan keislamannya? Ujian demi ujian menimpa mereka. Sungguh saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan yakin jalan menuju Allah itu satu, namun ternyata jalan yang menuntut kesiapan dan keberanian kita, yang menuntut pengorbanan apa yang kita miliki. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membeli, mengadakan jual beli bersama orang-orang mukminin dengan harga surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membeli harta mereka dengan surga? Allah membeli jiwa-jiwa mereka dengan surga. Pengorbanan yang amat-amat sangat besar. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in melalui lisan Rasulullah wahyu dari Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian akan mengira masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum ditimpakan atas kalian apa yang menimpa kaum terdahulu, apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, minal ba'sa'i, ketakutan, kengerian di dalam berperang, berjihad, wadh-dharra'i, dan segala macam bentuk penyakit, wazulzilu, bahkan digoncangkan, sampai kalian orang-orang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Arahkan ayat ini kepada diri kita sendiri. Apakah kalian akan menyangka masuk ke dalam surga sementara belum diuji kalian sebagaimana ujian yang telah menimpa kaum terdahulu? Engkau menyangka kalau seseorang berjalan di atas siratul mustaqim ini, kemudian akan enak perjalanannya? Kemudian akan nikmat padanya? Mungkin kita menganggap, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, membiarkan mereka kekurangan, membiarkan mereka mendapatkan ujian, kenapa, kenapa, dan seterusnya. Sesungguhnya, itulah perjalanan orang-orang yang menapaki satu jalan ini. Orang yang menapaki satu jalan ini telah disebutkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan dipersiapkan kenikmatan. Namun untuk meraih kenikmatan itu harus melalui ujian-ujian. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Berjalannya engkau di atas satu jalan ini sebagai wujud keimanan dirimu kepada Allah, sebagai wujud keimanan dirimu kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersiap-siaplah engkau untuk mendapatkan ujian. Namun disinilah maha bijaksananya Allah. Allah akan menguji sesuai dengan kadar agamanya seseorang. Lah, kita berjalan di atas siratul mustaqim di masa sekarang. Bila ujiannya seperti ujian para sahabat Nabi, wallah tidak ada yang mau bersabar berjalan di atasnya. Tidak ada yang akan sanggup untuk menjalani satu jalan ini di masa sekarang ini. Kalau sekiranya ujiannya itu seperti ujian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hidup di padang pasir. Berjalan tidak lagi dengan berkendaraan. Kekurangan sandang pangan di sana sini. Setelah sandang pangan kurang, ada tantangan seruan untuk berjihad di jalan Allah. Sungguh kami ya Allah tidak akan sanggup untuk berjalan kalau sekiranya ujian menimpa kita sekarang ini seperti ujian yang telah menimpa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Memang mungkin engkau mengatakan saya dicela di masyarakat. Ternyata banyak juga yang memberikan senyuman pada dirimu sendiri. Engkau mengatakan sebagian orang masya Allah mau mengucilkan. Sebagian orang ada yang membela dirimu, yang menampung dirimu, yang memperhatikan dirimu, bahkan memperhatikan kehidupan dirimu. Coba kembali kepada perjalanan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in yang membela dakwah ini, yang berjalan di atas siratal mustaqim, tiada lagi harapan kecuali apa yang Allah telah persiapkan buat-buat mereka di dunia maupun di akhirat. Maka disinilah sekali lagi kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh bersamaan lemah imannya kita, lemah ilmunya kita, lemah ibadahnya kita. Allah memberikan ujian sesuai dengan kadar apa yang kita miliki dari keimanan, dari ilmu, dari ibadah. Itu termasuk kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saudaraku kaum muslimin, Allah mengingatkan, tempuhlah jalan yang lurus ini. Bersamaan bersiaplah engkau untuk menghadapi ujian. Namun ingat, ujian yang engkau dapatkan di dunia dalam menapaki siratul mustaqim ini belum seberapa bila Allah mempersiapkan gantinya dengan kenikmatan yang lebih besar. Mungkin kita akan mengeluh kepada saudara kita berada di sebuah daerah, berada di sebuah kampung yang tidak lagi ada pembela kecuali mengharapkan pembela dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhil karim, wa ya ukhtil karimah, jangan sekali-kali engkau membandingkan perjuanganmu dengan sesamamu di masamu. Tetapi hendaklah engkau belajar dan mengarahkan semua perjuanganmu itu atau nilai sebagaimana para pendahulu kita yang soleh. Ternyata belum seberapa perjuangan yang kau berikan terhadap dakwah ini. Dan belum seberapa pula ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada dirimu sendiri. Untuk apa engkau takut? Dan kenapa engkau bersedih kalau demikian? Kalau engkau tinjau dari tinjauan duniawi, mungkin yang membenci orang yang berjalan di atas siratul mustaqim lebih banyak. Tetapi arahkan dirimu tinjauan dengan tinjauan risalah. Ternyata yang mencintaimu itu lebih banyak daripada yang membencimu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba al-'abda nada Jibril, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba maka Allah memanggil Jibril memberitahukan kecintaannya kepada hamba ini, kemudian Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat untuk memberitahukan kecintaan Allah kepada hamba ini, maka cintailah ia. Seluruh penduduk langit mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mana yang lebih banyak, malaikat atau manusia secara umum? Jawabannya adalah para malaikat. Lalu hitung berapa orang yang membencimu dibanding dengan orang yang mencintaimu. Melihat ke atas, ternyata yang mencintai kita lebih banyak daripada yang membenci kita. Kenapa engkau harus takut dan gentar berjalan di atas jalan yang mendatangkan cintanya Allah, jalan yang mendatangkan ridhonya Allah, jalan yang akan mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah at-tariq al-musil ilallahi wa ila jannati, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan menyampaikan kepada surganya. Itulah siratul mustaqim, kata Allah, fala tattabi wa la tattabi as-subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bahwa jalan-jalan yang banyak itu, itulah asyahawatu wal bid'u au asyubuhat wal bid'ah, itulah jalan hawa nafsu, itulah jalan al-bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama. Beliau menjelaskan rahimahullah bahwa segala perkara-perkara baru dalam agama itu merupakan jalan yang akan mengeluarkan dari siratal mustaqim. Segala seruan syahwat dan segala seruan syubhat, yaitu jalan yang akan mengajak meninggalkan satu jalan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sekali-kali dirimu menempuh jalan yang disebutkan oleh Nabi, menempuh jalan-jalan yang banyak, yang menyebabkan engkau meninggalkan satu jalan, kata Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya lagi, bahwa jalan-jalan yang banyak ini telah disebutkan oleh Allah gambarannya dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftaraqatil yahud ala 72 firqah, waftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah. Sebuah gambaran perpecahan karena perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengeluarkan dari jalan yang lurus, yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gambaran perpecahan dengan kebid'ahan menjadi 73 golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 73 golongan itu, satu yang istiqamah di atas satu jalan, dan 72 keluar dari jalan siratal mustaqim itu sendiri. Mulai dari awal munculnya yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khawarij dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dari siratal mustaqim karena kebid'ahan yang ada pada diri mereka. Muncul Syiah, keluar dari satu jalan ini juga dengan kebid'ahan yang ada pada mereka. Begitu muncul kemudian Murji'ah, muncul kemudian Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, muncul lagi berbagai macam firqah, kelompok. Semuanya itu dikeluarkan dari satu jalan ini karena kebid'ahan yang ada pada mereka. Begitu bahaya terkait dengan perbuatan bid'ah. Maka peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam di dalam sunnah terlalu banyak. Ketika engkau menyebutkan sebuah perbuatan bid'ah dan orang yang melakukannya, Assalamualaikum, dan orang yang melakukannya, maka di saat itu pula engkau menyeru kaum muslimin menuju sebuah persatuan, persatuan ala siratal mustaqim, persatuan di atas satu jalan yang lurus. Maka sekali lagi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'us subul, jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyebabkan engkau keluar dari jalan atau siratul mustaqim, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Hal ini mengingatkan kepada kita wajibnya kita memerangi pada diri kita sendiri segala perkara yang akan menyebabkan kita tergesernya dari satu siratal mustaqim itu sendiri. Memerangi keluarga kita dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang satu dan meninggalkan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kaum muslimin. Tetapi ingat, bila engkau menyerukan kaum muslimin agar kembali kepada siratul mustaqim, di sampingmu ada iblis laknatullah alaih yang tidak suka terhadap jalanmu itu. disusul dengan bala tentara yang kita sebutkan di depan, baik dari kalangan jin dan manusia, akan terus berusaha. Pertama, memadamkan dakwahmu. Yang kedua, memfitnah orang dengan dakwahmu. Sehingga jangan heran ketika engkau kembali mengajak kaum muslimin kepada sunnah sebagai jalan keselamatan menuju satu jalan yang disebutkan oleh Allah, akan keluar kata-kata menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling suci, pemilik sorga, orang lain tidak memiliki kesempatan. Keluar kata-kata demikian. Lebih lagi bahwa dituduh sebagai pemecah belah umat. Allahu Akbar. Kalau sekiranya orang yang mengembalikan kaum muslimin kepada satu jalan dikatakan pemecah belah umat, dakwah kepada tauhid dikatakan kepada pemecah belah umat, coba datangkan sebuah dakwah yang akan menyatukan umat. Datangkan satu dakwah yang berkembang sekarang ini yang akan bisa menyatukan umat. Maka oleh karena itu, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi, kalaupun engkau berusaha mengajak kaum muslimin kepada satu jalan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada jalan-jalan dan para pengikut jalan itu akan berusaha menghadang seruanmu itu sendiri. Menunjukkan bahwa pelaku kebatilan sepanjang masa lebih banyak jumlahnya dibanding dengan orang yang melakukan kebenaran. Dan jalan dan seruan menuju ke kehancuran, kebatilan, itu lebih banyak sepanjang masa dibanding dengan orang yang menyeru kepada jalan yang satu itu sendiri. Maka disinilah sekali lagi sebuah pertarungan yang disebutkan oleh Allah, yang merupakan sunnatullah, al-haq dan batil, para pengikut hak dan batil, para penempuh jalan yang satu dengan jalan yang banyak ini, sampai pada hari kiamat tidak akan bisa bertemu, barakallahu fikum, dan pertarungan terus akan terjadi. Jadilah engkau orang yang berani menghadapi tantangan tersebut, dan juga jadilah engkau bersabar dan istiqamah untuk menempuh jalan yang satu. Kesimpulan kita, saudaraku kaum muslimin, bahwa jalan yang akan mengantarkan kepada Allah dan kepada surganya hanya satu, la yatajazza, tidak berbilang-bilang. Itulah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan surganya, ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Itulah siratul mustaqim yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di atas inilah para sahabat Nabi berjalan di hadapan atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menimba kebenaran dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu mereka mengamalkan kebenaran. Itulah yang menyampaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kepada Allah dan kepada surganya, yang mempertemukan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal kebenaran, belajar kebenaran dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Di atas ilmu dan mengamalkan kebenaran yang mereka telah ketahui, itulah meniadakan khilaf yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi istilah ada golongannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena mereka mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Kalau sekiranya terjadi khilaf di kalangan mereka, di sanalah ilmu dan amal. Tidak menyebabkan mereka kemudian keluar dengan kelompok-kelompok tersendiri. Sungguh itulah barakallahu fikum nilai ilmu yang benar dan nilai pengamalan yang hak. Akan menyatukan di dunia walaupun dalam satu pemahaman engkau berbeda dengan dia. Kaifal mithal, bagaimana contohnya? Para sahabat Nabi terjadi khilaf, tetapi barakallahu fikum tidak menyebabkan mereka kemudian berselisih manhaj, berselisih akidah, berselisih kemudian ibadat dan seterusnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan melepaskan Ali untuk membuka benteng Khaybar, ala rislikum, hendaklah engkau barakallahu fikum pelan-pelan dalam perjalanan ini, kata Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasulullah berwasiat, jangan kalian melaksanakan solat sampai kalian ke Khaybar. Di pertengahan jalan masuk waktu solat. Sebagian sahabat Nabi telah mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu bahwa afdal seutama-utama amalan di antaranya as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sementara di nas yang lain Rasulullah melarang, jangan engkau melaksanakan salat sampai engkau sebelum sampai ke Khaybar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nas yang lain. Kalau para sahabat Nabi menunggu sampai ke Khaybar, keluar waktu salat yang sudah masuk waktunya tersebut. Berdasarkan nas yang mereka timba dari Nabi, mereka melaksanakan solat. Yang sebagian kemudian solat sampai kepada tujuan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi khilaf. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan kedua yang terjadi khilaf itu sendiri. Gambaran bahwa khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tidak keluar dari khilaful afham. Tidak keluar dari khilaf terkait dengan pemahaman, tetapi manhaj mereka tetap satu, akidah mereka tetap satu, tata cara ibadah mereka tetap satu. Itulah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu, karena mereka tahu melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah kebenaran di atas segala-galanya. Tinggalkan kepentingan dirimu sendiri, junjung tinggi kebenaran itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan jalanmu. Sekali lagi, hafizani wa hafizakumullah, itulah jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengkaji kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran yang mereka telah ketahui. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita langsungkan pada waktu yang akan datang, artinya pertemuan besok insyaallah biiznillah, tentang apa yang kita janjikan. Sampai di sini barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.